bukan ku tak percaya atau ragu padamu. Hingga kini kau hanya diam saja, hanya satu yang ingin ku pastikan darimu, satu kata yang ku tunggu, ingin bisikanlah dengan lembut padaku. Bila kau malu katakan, bisikan saja padaku, bisikan sayang. Atau ragu padamu.